Halo semuanya, salam inspirasi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu bagaimana caranya kita meningkatkan kepercayaan diri kita. Dimana misalkan suatu hari nih ya, kita pernah merasa mental kita lemah, mental kita down, kita seolah-olah nggak bisa berbuat apa-apa karena saking takutnya kita pada saat itu. Nah, di sini saya akan menjawab itu, teman-teman ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, di mana kita bisa meningkatkan mental kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Apa saja tipsnya? Jadi yang pertama, dalam segala hal yang Anda lakukan, katakan bahwa Anda pasti bisa. Akar permasalahan nih, teman-teman ya, kenapa kita bisa down? Kenapa kita bisa lemah? Kenapa kita bisa pesimis? Karena di dalam diri kita itu gak pernah tertanam kata-kata saya pasti bisa. Jadi mulai sekarang kalau kita ingin lebih percaya diri di dalam diri kita, coba sebutkan satu kali saja dan yakini saya pasti bisa. Maka dengan perlahan kita akan menjadi orang yang jauh lebih percaya diri daripada sebelumnya, teman-teman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah merasa bahwa diri Anda paling bodoh. Lah, Anda pikir semua orang di dunia ini itu pintar dan hanya Anda saja gitu yang bodoh. Tidak, teman-teman. Anda hidup bermasyarakat, di sekeliling Anda itu pasti banyak orang yang mungkin tidak terlalu pintar di bidang A misalkan. Tapi Anda lebih pintar di bidang itu. Begitupun sebaliknya, mungkin ada teman Anda yang pintar di bidang B, tapi Anda tidak bisa. Maka jangan berkecil hati. Semua ya, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Meskipun Anda tidak bisa bernyanyi misalkan, lah belum tentu Anda tidak bisa di bidang yang lain. Jadi semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, temukan inspirasimu. Kadang untuk menggerakkan diri agar lebih optimis, agar lebih percaya diri, kita butuh seorang tokoh. Misalnya, saya ini kan hobinya musik gitu ya. Saya bisa main gitar. Tapi kalau disuruh main gitar di hadapan banyak orang, saya itu kok minder. Seolah-olah jadi orang yang gak bisa. Nah, temukan dulu inspirasi Anda itu siapa. Misalkan inspirasi Anda adalah seorang gitaris ternama di dunia. Anda jadi terinspirasi melihat dia bisa. Dan seolah-olah Anda pun membayangkan, jika dia bisa, maka Anda pun bisa. Itulah yang bisa mendorong Anda menjadi orang yang jauh lebih percaya diri. Maka dengan demikian, mental Anda itu gak akan pernah down, teman-teman. Ya, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, terus berlatih secara berulang-ulang. Saya sudah sering mengatakan, kalau Anda mengulangi sesuatu, Anda itu akan mendapatkan sesuatu juga. Misalkan gini nih, Anda membaca sebuah buku itu secara berulang-ulang, maka Anda setidaknya bisa mengingat apa isi daripada buku tersebut. Contoh yang lain misalkan, Anda mendengarkan sebuah lagu, kemudian Anda ikut menyanyikan lagu itu secara berulang-ulang setiap hari. Ya, setiap hari. Satu bulan, saya yakin Anda pasti hafal lagu itu. Begitupun dengan mental, teman-teman. Kita harus membiasakan diri kita untuk terbuka di hadapan banyak orang. Jangan pernah merasa malu, karena kita semua sama. Gak ada orang yang jauh lebih sempurna di dunia ini. Gak ada, karena kita masing-masing, seperti yang saya bilang sebelumnya, punya kekurangan dan juga punya kelebihan tersendiri. Selanjutnya yang kelima, nikmati semua proses yang kamu lakukan. Pada saat kita minder, sebenarnya kita gak nyaman, teman-teman. Ya, kita gak nyaman. Nah, kenapa bisa kita itu gak nyaman? Karena kita gak menikmati proses yang kita lakukan. Coba kita nikmati semua yang kita lakukan, alur yang kita lakukan. Katakan bahwa itu adalah passion kita, itu adalah hobi kita. Dengan sendirinya kita akan membiasakan diri dan merasa nyaman, jauh lebih percaya diri daripada sebelumnya, teman-teman. Ingat, sebuah proses bukan hanya dibiarkan lewat begitu saja, tetapi nikmatilah proses Anda agar Anda tidak menyesalinya di kemudian hari. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya berharap ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu salam inspirasi.